بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر إخواني أعزني الله وإياكم، alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dengan limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Kita sore hari ini melanjutkan kajian kita membaca kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam Tsani Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca keterangan beliau menyebutkan tentang al-hijrah ilallah wa rasulih. Al-hijrah, beliau katakan al-hijratu hijratan, hijrah itu ada dua macam hijrah. Al-hijratul ula hijratu bil jismi min baladin ila baladin, wahadhi ahkamuha ma'lumatun walaysal muradu al-kalamu fiha. Hijrah yang pertama adalah hijrah dengan badan, yaitu dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Ini yang disebut dengan hijratul makaniyah, baladiyah, al-wataniyah, hijrah tempat, hijrah negeri, hijrah negara. Ya, ini adalah hijrah jismiyah ad-dhahirah, hijrahnya jasad, hijrah secara dhahir. Dan ini hukum-hukumnya dibahas tersendiri yang sudah dimaklumi. Ikhwan jazakumullah, kita ketahui ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Yang wajib adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, negeri kufur ke negeri Islam, bagi kaum muslimin yang tinggal di negeri tersebut dan dia tidak bisa menegakkan syiar-syiar agamanya. Adapun dia tinggal di negeri kafir yang bisa padanya menegakkan syiar-syiar agama, maka hukumnya mustahab, sunnah untuk dia tetap hijrah ke negeri Islam. Nah, juga ikhwan jazakumullah masuk pada bentuk hijrah dohiri. Al-jismi ini adalah orang yang tinggal di negeri-negeri muslim namun dia hijrah dari kampung ke kampung yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu kampung atau tempat yang di situ dipenuhi dengan kefasikan, kemaksiatan, pindah ke tempat yang dipenuhi dengan kemudahan untuk taat, untuk beribadah, maka termasuk adalah makna al-hijrah, al-intikal, al-makaniyah, hijrah secara tempat. Wal hijrah tsaniyah, dan hijrah yang kedua, al-hijrah bil qalbi ilallah wa rasulih. Hijrah yang kedua adalah hijrah secara hati, kolbu, kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah yang disebut dengan al-hijrah al-qalbiyah, al-ma'nawiyah, yakni berupa hajrul ma'asi wad-dunubi wal-asam, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa. Ini adalah hijrah al-qalbiyah, al-ma'nawiyah. Naam. Yang ikhwan jazakumullah, inilah hakikat hijrah. Inilah asalnya hijrah. Yang dimana hijrah yang kedua ini pun mencakup hijrah yang pertama tadi. Karena hijrah yang pertama tidak boleh terlepas dari hijrah yang kedua. Walaupun hijrah bentuknya adalah hijrah secara jasadnya, dari tempat ke tempat, dari negeri ke negeri yang lain, tetapi harus berangkat dari hijrah al-qalbiyah, al-ma'nawiyah, al-batiniyah. Naam. Maka kata beliau, wahadihi al-hijrah, yal hijratul haqiqah, inilah hijrah yang hakiki, wahyal asal, dan ini adalah asal. Wahijratul jasad tabiatun laha, hijrahnya jasad itu adalah mengikuti hijrahnya al-qalb. Naam. Kemudian beliau telah menerangkan pula seperti yang kita baca, hijrah itu ada mabda dan ada muntahah. Ada yakni mabda awal, startnya awal, dan ada tujuan finishnya. Ada min dan ada ilah. Namanya hijrah sudah kita ketahui secara bahasa adalah al-intiqal, pindah. Namanya pindah itu ada asal dan ada tujuan. Ada min asalnya, wa ada, dan ada ila tujuannya. Kata beliau, wahiya hijratun tatadammanu min wa ila, fayuhajiru biqalbi min mahabbati ghairillah ila mahabbatihi. Dan hijrah ini adalah hijrah yang mengandung min dan ilah, dari dan ke. Maka dia berhijrah dengan kalbunya dari mahabbati ghairillah, dari mencintai selain Allah, ila mahabbatillah, menuju cinta kepada Allah. Naam. Wa min ubudiyati ghairihi ila ubudiyati, dari beribadah kepada selain Allah, ila menuju beribadah kepada Allah. Dia tinggalkan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah, kemudian dia ganti, dia pindah untuk beribadah semata kepada Allah. Ini namanya hijrah. Wa min khawfi ghairihi wa raja'ihi wa tawakkuli 'alaihi ila khawfillah wa raja'ihi wa tawakkuli 'alaihi, dari takut, sebelumnya takut kepada selain Allah, berharapnya kepada selain Allah, bertawakalnya kepada selain Allah, dia pindah menuju takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berarti ini artinya al-intiqal minasyirki ila tauhid. Naam. Yakni berpindah al-hijrah, pindah awalnya dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala pindah kepada tauhidullah, hanya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'ai ghairi wa su'ali wal khudu lahu wa dullilahu wal istikanati lahu ila du'aihi wa su'alihi wal khudu lahu wa dullilahu wal istikanati lahu. Dari sebelumnya dia berdoa kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, tunduk kepada selain Allah, menghinakan diri kepada selain Allah, merasa tenang kepada selain Allah, dia ganti, dia pindah untuk menuju berdoa semata kepada Allah, memintanya kepada Allah, tunduk patuhnya kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tenang dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza bi ainihi ma'nal firari ilaih. Dan ini adalah dengan sendirinya merupakan makna al-firar ilaih, yakni lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, yang Allah ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50. Fafirru ilallah. Surah Az-Zariyat ayat ke-50. Fafirru ilallah, innilakum minhu nadhirum mubin. Maka hendaklah kalian lari menuju Allah, kembali menuju kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, fattauhidul matlubu minal abdi wal firaru minallah ilaihi. Maka tauhid yang diperintahkan, tauhid yang harus ditegakkan dari seorang hamba adalah al firaru minallah, lari dari Allah ilaihi, menuju Allah. Nah, ini mengandung min wa ila. Ya, sebelum dijelaskan lebih jauh oleh beliau, kita sedikit baca tafsir supaya lebih nyambung. Tafsir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala tentang ayat ini. Surah Az-Zariyat ayat berapa tadi? 50. Surah Az-Zariyat surah ke-51 ayatnya 50. Fafirru ilallah, maka larilah kalian menuju Allah. Innilakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku adalah orang yang memberikan peringatan yang jelas untuk kalian dari si Allah Subhanahu wa taala. Kata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah, falamma da'al abda ibada ila nadhari li ayatihi al-mujibati li khasyatihi wal inabati ilaih amara bima huwal maqsudu min dhalik wa huwa al-firaru ilaih. Ketika Allah Ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya untuk memperhatikan tentang ayat-ayatnya Allah Ta'ala, yang dari ayat-ayat tersebut tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Quran, ayat-ayat kauniyah tentang ciptaannya Allah, tentang kebesarannya Allah, maha kuasanya Allah, ayat-ayatnya Allah ini semua menuntut kepada hamba untuk takut kepada Allah dan kembali kepada Allah. Lihat, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharuskan bagi orang yang mau memperhatikan, merenungkan, mentadaburi ayat-ayat Allah, pasti akan dia takut kepada Allah. Takut kalau dirinya diazab oleh Allah. Takut kalau dirinya mendapatkan musibah dari Allah. Takut kalau dirinya terkena takdir yang buruk. Naam, Allah Ta'ala tentukan bagi dia musibah, malapetaka. Dia takut yang demikian, khawatir yang demikian. Takut kalau dia tidak mendapatkan nikmat. Takut kalau dirinya tidak mendapatkan bimbingan dari Allah. Takut. Nah, terus kalau takut, kemana larinya? Kemana tempat kembalinya? Kemana tempat berlindung? Kan begitu namanya orang takut. Iya kan? Gambarannya begini, ikhwan. Misalnya, kalau tiba-tiba seseorang dalam perjalanan, nah, di hadapannya terjadi ledakan misalnya, ledakan, kemudian kebakaran atau kerusuhan, nah, suasana mencekam, mengerikan, maka dia akan takut, kan begitu. Segera pasti dia lari sekencang-kencangnya. Dia enggak toleh kanan, enggak toleh kiri. Dia pokoknya lari upaya menyelamatkan diri dari yang dia takutkan, dia khawatirkan menimpa dirinya. Dia pasti akan cari tempat yang selamat, cari tempat untuk berlindung, cari tempat yang aman. Kan gitu namanya orang takut. Ikhwanizzakumullah. Sekarang begitu juga. Ketika seorang hamba dia memahami, mengerti, merenungkan, memikirkan tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kuasanya Allah, tanda maha mampunya Allah. Nah, Allah maha mampu untuk menimpakan azab, menimpakan musibah, menimpakan malapetaka. Nah, ikhwan jazakumullah, Allah, kita takut akan murkanya, azabnya, maka segera kita akan lari dari yang kita takutkan itu. Sekarang permasalahannya menuju kemana? Kan gitu. Tempat kembalinya, tempat yang aman, berlindung kemana? Tidak lain adalah kepada Allah sendiri. Nah, kepada Allah. Nah, ini kan ada pertanyaan nih loh. Lari dari sesuatu menuju sesuatu itu sendiri, bagaimana ini? Nah, disinilah ikhwan jazakumullah, bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran mudahnya begini. Ketika orang itu cinta, sayang kepada sesuatu, ini gambarannya ya. Gambaran yang terjadi ikhwan untuk memudahkan. Walillahil masalul a'la, perumpamaannya bagi Allah lebih dari sekedar itu. Kalau orang itu takut dari sesuatu, di mana sesuatu itu dia cintai. Dia takut pisah dari dia, takut kalau dia marah, takut dia kalau ngambek. Kan begitu. Nah, maka dia akan kembali kepada yang dicintai itu. Nah, seorang anak sayang cinta kepada ibunya, kepada orang tuanya. Takut kalau ibu ini marah, takut kalau ibu ini sampai murka, takut kalau ibunya enggak ngasih uang saku, takut kalau ibunya memisahkan dirinya, maka dia kembali kepada ibunya. Apalagi kalau ibunya marah, dia semakin mendekap ibunya. Semakin menyayang ibunya supaya ibunya itu reda marahnya. Kan begitu? Demikian. Si A cinta kepada si B. Begitu juga. Takut kalau si B ini nanti marah, takut si B ini ngambek. Maka si A ini semakin dekat kepada si B. Untuk supaya bagaimana si B ini ridho, B ini senang. Demikianlah. Ikhwan jazakumullah. Walillahil masalul a'la. Perumpamaannya bagi Allah adalah lebih besar daripada itu. Beda kalau takut kepada sesuatu yang sesuatu itu memang dibenci, tidak disenangi. Takut kepada kobaran api, karena enggak senang kalau api itu mengenai dirinya, maka akan lari sejauh-jauhnya meninggalkan si api. Takut kepada binatang buas, enggak mungkin kamu takut kepada binatang itu kemudian kamu justru mendekap kepada dia, mendekati dia, tidak mungkin. Kenapa? Kamu takut kepada dia karena itu kamu benci. Kan begitu? Kamu takuti karena kamu benci, enggak senang sama dia. Itu semakin menjauh. Tetapi kalau takutnya itu justru karena cinta kepada dia, senang kepada dia, justru mendekat, mendekap, mencari ridhonya, mencari senangnya. Ini pada makhluk saja terjadi demikian. Ya. Makanya beda. Anak takut kepada ibu, maka anak ini semakin mendekat kepada ibu. Tapi kalau anak takut kepada ular, kepada api, semakin jauh dari api, ular, binatang buas dan sebagainya. Nah, itu. Takut dari jatuh kepada jurang, maka semakin menjauh dari jurang tersebut. Beda kalau takutnya kepada orang tua atau ibunya atau bapaknya. Nah, semisal itu. Beda kalau takutnya kepada istrinya, istri takut kepada suaminya. Begitu. Takut kalau dia ngambek, takut dia kalau marah, wah berabe nanti. Nah, akhirnya deket-deket, ya, dielus-elus kan begitu. Ikhwan jazakumullah. Kalau orang Arab pegang-pegang jenggotnya, kan gitu. Ikhwan jazakumullah. Nah, disinilah ikhwan fiddin rahimani rahmakumullah. Ini nanti adalah al-firar minallah ilallah. Lari dari Allah menuju Allah. Tergambar ya? Nah. Walillahil masalul a'la. Perumpamaannya bagi Allah adalah lebih besar daripada itu. Karena adalah ini rahmatnya Allah. Karena cintanya kita kepada Allah dan Allah cinta kepada kita. Nah, Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kita takut akan azabnya Allah. Maka kita pengen selamat dari azabnya Allah, justru kita menuju kepada Allah, menuju kepada ridhonya, kepada cintanya. Nah, kita takut akan mendapatkan musibah, malapetaka, mendapatkan bencana dengan sebab maksiat dan dosa kita, maka kita kembali menuju Allah, lari kepada Allah dengan taat kepada Allah. Nah, dengan ibadah kepada Allah. Al-luju ilallah, kembali kepada Allah. Itu. Ini pengertian fafirru ilallah, larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau Asy'ab Abdurrahman bin Nasir As-Sidi dalam tafsir beliau, ketika Allah taala menyeru kepada hamba-hambanya untuk memperhatikan ayat-ayat Allah, yang ayat-ayat tersebut menuntut hambanya untuk takut kepada Allah dan kembali kepada Allah. Takut kepada Allah, yakni dari Allah, kembalinya kepada Allah. Nah, ini. 6. Amara bima huwal maqsudu min dzalik. Kemudian Allah taala memerintahkan kepada hambanya maksud tujuan daripada itu. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merenungi, memperhatikan, memikirkan ayat-ayatnya Allah yang menjadi sebab seorang hamba takut kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah Ta'ala memerintahkan, maksud perintah untuk merenungi, memahami, mentadaburi ayat-ayat tersebut adalah apa? Wal firaru ilaih, yaitu lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wa jazakumullah, kata al-firar diterangkan oleh para ulama. Kenapa pakai kata al-firar, lari? Nah, itu ibaratnya seperti tadi. Namanya lari dari sebuah bahaya, maka dia akan cepat-cepat, enggak nyantai-nyantai. Ya. Karena ingin menghindar dari sesuatu yang menakutkan, yang mengkhawatirkan menimpa dirinya, maka secepat mungkin. Makanya pakai firar, lari. Nah, kalau ingin selamat dari azabnya Allah, cepat. Jangan santai-santai. Jangan nunggu-nunggu. Nah, kalau ingin selamat dari murkanya Allah, cepat. Segera. Jangan kemudian mandek-mandek. Nunggu-nunggu. Besok, besok lusa, bulan depan, tahun depan. Jangan. Nah, karena bahaya setiap kali mengancam, bahaya setiap saat. Nah, musuh-musuh terus mengintai. Sayatinul jinni wal insi, setan-setan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Nah, harus kita selamatkan diri kita, karena setan-setan ini hendak mengajak, menggoda, merangkul. Nah, kita agar kita terkena azabnya Allah, terkena siksanya Allah. Nah, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang amat nyata. Tidak lain, maka jadikanlah betul-betul dia sebagai musuh. Tidak lain, dia mengajak, menyeru golongannya, kelompoknya, agar menjadi penduduk neraka Sa'ir. Nah, bagaimana kita nyantai-nyantai? Ikhwan wa jazakumullah, mau diajak menjadi penduduk neraka Sa'ir, maka segera kita meronta. Kita bebaskan diri kita, kita selamatkan diri kita. Tidak, tidak mau kita diajak oleh syaitan menjadi penduduk neraka Sa'ir, mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan murka dari Allah. Maka segera kita. Nah, ini. Maka fafirru ilallah, artinya segeralah kalian kembali. Nah, kalau diterjemah bahasa Indonesianya dengan bahasa halus, segeralah engkau kembali menuju Allah. Begitu. Nah, asal katanya firar itu lari, artinya cepat. Nah, begitu. Ya. Ada mengandung musyara'ah, cepat-cepat. Karena Allah Ta'ala memerintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduas samawatul ard u'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala perintahkan musyara'ah, cepat-cepat. Wasari'u, segeralah. Nah, cepat-cepatlah. Gitu. Karena ihwan jazakumullah, waktu terus berjalan, waktu yang lewat enggak akan bisa kembali. Apa yang bisa untuk dijalani dengan sebaik-baiknya mendekatkan diri kepada Allah, cepat ambil supaya kesempatan itu tidak hilang. Ini Ramadan, jangan sia-siakan. Ini kalau sudah lewat enggak akan kembali. Belum tentu Ramadan nanti bisa datang lagi. Nah, untuk diri kita bertemu lagi belum tentu. Maka ini namanya cepat ambil kesempatan, jangan sia-siakan. Lebih-lebih syaitan, nah, berusaha untuk mengalahkan kita, menggoda kita, memperdaya kita untuk dijadikan golongannya min ashabis sa'ir, menjadi penduduk neraka sa'ir. Wa na'udzubillah. Nah, ketika orang sadar demikian, sadarnya itu tadi dengan perintah Allah, memperhatikan ayat-ayat ya Allah. Jadi sebelum ayat ke-50 itu ayat-ayat berikut sebelumnya adalah perintah Allah Ta'ala untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Maka selanjutnya kata beliau, amara bima huwal maqsudu min dalik, maka Allah Ta'ala memerintahkan maksud tujuan perintah tersebut, wa huwal firaru ilaih, yaitu lari menuju Allah, ay al firarum mimma yakrahu Allahu dohiran wa batina ila ma yuhibbuhu dohiran wa batina, yaitu maknanya al firar ilallah, maknanya adalah al-firar, lari dari perkara-perkara yang Allah benci, dari perkara-perkara yang Allah murkai, baik secara dohir maupun batin, menuju perkara yang Allah cintai, baik secara dohir maupun batin. Nah, lari dari azab murkanya Allah menuju rahmatnya Allah. Itu ya. Nah, ini hanazakumullah. Inilah makna al-hijrah. Makna al-hijrah. Pindah. Meninggalkan. Pindah dan meninggalkannya cepat-cepat, firar, lari dari murkanya Allah, dari azabnya Allah menuju apa yang dicintai oleh Allah. Nah, itu. Firarun minal jahli ilal ilmi, lari dari kejahilan menuju pada ilmu. Lihat, ini termasuk bagian ini, lari meninggalkan al-jahl, kebodohan. Karena ini penyakit, karena itu yang menyebabkan penyimpangan, karena al-jahl lah yang menyebabkan kesesatan. Al-jahl lah yang menyebabkan orang dimurkai oleh Allah, diazab oleh Allah. Maka karena al-jahal ini menjadi sebab kebinasaan, kecelakaan, segera tinggalkan. Menuju apa? Ilal ilmi, menuju kepada ilmu. Nah, segera cari ilmu, pelajari ilmu, perdalam ilmu, taklim, pengajian, jangan malas, jangan nunda-nunda, kapan lagi? Nah, begitu. Karena ilmu itu yang menuntun, yang menjadi penerang. Ilmu itu adalah nur, cahaya. Makanya para ulama, di antaranya pula Al-Imam Qayyim menjelaskan ayat Allah Ta'ala dalam surah An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yakni nurul Quran ala nuril iman, cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Orang mendapatkan iman itu mendapatkan cahaya. Kalau kemudian ditambah ilmu, mempelajari Al-Quran, ngerti Al-Quran, tambahlah cahayanya. Itulah namanya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Naam, ikhwanul jazakumullah. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan cahaya yang pertama iman, kalau tidak disertai dengan cahaya Quran, cahaya ilmu, cahaya bimbingan Al-Quran, maka sangat-sangat rawan, sangat-sangat potensi untuk iman itu hilang. Imannya rusak, hilang akhirnya cahaya yang pertama. Nah, ketika cahaya yang pertama berupa cahaya iman itu ditambah dengan cahaya Al-Quran, bimbingan ilmu, tahu kandungan Al-Quran, maka bertambahlah iman, bertambahlah iman, bertambahlah iman, bertambahlah cahayanya. Itulah namanya nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, ehwan biddin rahimani rahimakumullah. Bukan tafsirnya orang-orang sufi, nur ala nur, cahaya Muhammad di atas cahayanya Allah. Bukan. Ya. Itu keyakinan nur Muhammad, cahayanya Muhammad. Nah, ehana jazakumullah. Kemudian muncullah Tala'al Badru, dibaca kemudian mereka nanti berdiri. Kenapa berdiri? Cahaya Muhammad datang. Salawat kemudian meyakini cahaya Muhammad datang. Nah, ini pemahaman yang tidak datang dari para ulama tafsir, ulama ussalaf. Naam, nur ala nur adalah tafsir nurul Quran ala nuril iman. Ada yang menafsirkan yakni nurul iman di atas nur Al-Quran. Maka ini tidaklah bertentangan, tapi jumhur yakni kebanyakannya nurul iman di atas nur nurul Quran di atas nurul iman. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kata beliau, yakni lari dari perkara-perkara yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah, menuju kepada perkara yang dicintai oleh Allah, baik secara zahir maupun batin. Lari dari kejahilan menuju ilmu. Wa minal kufri ilal iman, lari dari kekafiran menuju iman. Wa minal maksiati ila ta'ah, lari dari maksiat menuju taat. Wa minal ghaflah ila dzikrillah, lari dari kelalaian menuju ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hijrah. Naam, yang di bahasa Al-Qur'an di surah Adz-Dzariyat ayat 50 adalah fafirru ilallah. Naam, pahami? Kalau kita membaca Al-Quran terus kemudian baca terjemahnya saja belum mendalam kita, ternyata fafirru ilallah itu maknanya demikian ini. Nah, inilah ilmu, faedahnya ilmu, manfaatnya ilmu. Naam, dari awalnya kita dangkal fafirru ilallah, baca artinya kok kembalilah menuju Allah, kan belum, ini masih dangkal kan. Ketika kita kaji tafsir para ulama, dijelaskan oleh para ulama, subhanallah, ternyata fafirru ilallah ini mengandung ini poin-poin yang luar biasa. Nah, ikhwan jazakumullah. Kata beliau selanjutnya, faman istakmala hadil umur faqad istakmala dina kullahu. Subhanallah. Kata beliau, siapa yang menyempurnakan perkara-perkara ini tadi, maka dia berarti telah menyempurnakan agamanya secara keseluruhan. Subhanallah. Simple. Kalimat fafirru ilallah ternyata itu adalah kesempurnaan agama. Kenapa tidak? Sebagaimana yang sudah jelaskan. Karena ikhwan jazakumullah, fafirru ilallah, lari dari kekufuran menuju iman, lari dari syirik menuju tauhid, lari dari maksiat menuju taat. Naam, lari dari al-jahl menuju ilmu. Subhanallah. Ini kalau disempurnakan upaya lari ini, ya, upaya lari-lari ini ikhwan jazakumullah, maka menyempurnakan agamanya. Perhatikan. Ya. Fafirru ilallah. Nah, kita ini berarti perlombaan lari ini kita. Ya. Ehwan jazakumullah, berarti hidup kita ini adalah perlombaan lari. Siapa yang larinya sempurna, menyempurnakan lari-lari ini tadi, dia berusaha menyempurnakan agamanya. Nah, siapa yang ketinggalan larinya, apalagi enggak mau lari, apalagi mogok, bari mogok itu agamanya. Nah, ketinggalan agamanya. Perhatikan. Inilah makna hijrah ternyata. Ikhwan jazakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sementara sampai di sini karena waktu sudah menjelang azan maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi hadal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.